ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Diriwayatkan dari hadis yang sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an aktsari ma yudkhilun an-nasa an-nar. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-famu wal farj. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah mulut dan kemaluan. Wa qala al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih hadza haditsun sahih. Berkata Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih, ini hadis yang sahih. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan manusia itu sendiri. Maka kita berhati-hati dari dua anggota tubuh tersebut, karena bisa membahayakan dunia dan akhirat kita jika kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan ini terbukti yang menyebabkan hamba-hamba Allah banyak masuk ke dalam neraka dengan sebab dua perkara ini. Kalau kita mau melihat dari sejarah, maka terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita meyakininya sebabkan ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kita lihat dari iblis la'anatullah alaih, apa yang menyebabkan dia dijadikan sebagai penduduk neraka yang abadi kekal di dalamnya, karena sebab lisannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alim. Ya iblis, apa yang menyebab yang menghalangi kamu untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu sombong atau kamu merasa tinggi? Apa jawabannya iblis? Qala ana khairum minhu. Dengan lantang dia mengucapkan dengan lisannya, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga dan melaknat dia dan menjadi calon penduduk neraka yang abadi. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Maka keluarlah kamu dari surga karena kamu orang yang terlaknat, orang durhaka. Dan sesungguhnya laknatku bagi kamu sampai hari kiamat. Sebab apa dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Sebab lisannya, sebab mulutnya, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana anak Adam alaihi salam yang dia durhaka sehingga dia dijadikan penuh neraka sebab apa? Sebab lisannya. Watslu alaihim naba'a bunai adam bil haqqi in qarraba qurbanan fataqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar. Bacakan kepada mereka wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, tentang kisah dua anak Adam dengan kebenaran. Ketika mereka keduanya melakukan kurban, satunya Allah menerima kurbannya tersebut, yang lainnya tidak. Yang tidak terima ini, yang tidak diterima kurbannya oleh Allah, dia mengatakan qala la qutulannak. Dia mengatakan pasti saya akan membunuh kamu. Dengan lisannya menyebabkan dia menjadi penduduk neraka. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni adam an awwal kiflun min damiha li annahu awwalu man sannal qatl. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang terbunuh karena kedzaliman kecuali anak Adam yang pertama dia mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut, karena dialah awal yang memberikan contoh bagaimana membunuh. Awal mulanya dia berani membunuh karena lisannya qala la qutulannak, menunjukkan dengan lisan seseorang bisa membahayakan dirinya sendiri. Kita lihat kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, fattaqullaha wa ati'un." Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Aku tidak meminta kepada kalian pahala, upah. Hanyalah upah gajiku di sisi Allah Rabbul Alamin." Beliau tidak mengemis. Maka taat, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Apa jawabannya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh? Mereka mengatakan, "Qalu anu'minu laka wattabaka al-ardalun." Apakah kami mau mengikuti kamu sementara yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina, orang-orang fakir, orang-orang yang IQ-nya rendah. Apa yang mereka dapatkan dengan sebab lisan tersebut? Fanjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma awraqna ba'dul baqin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan yang bersama beliau di dalam kapal yang bermuatan penuh. Kemudian yang lainnya kami tenggelamkan. Apa sebabnya? Karena dengan lisan mereka yang lantang dan lancang durhaka kepada Nabi Nuh dengan apa yang beliau bawa. Nah, dengan lisan mereka Allah menenggelamkan mereka dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih lagi di akhirat. Kita lihat kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ketika Nabi Hud mengatakan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Apa jawaban mereka? Qalu sawa'un 'alaina aw 'atta am lam takum minal wa'idin. In hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fa ahlaknahum. Mereka mengatakan sama saja bagimu, kamu nasihati kami atau tidak, tidak bermanfaat nasihatmu itu. Kita tidak mau terima nasihatmu, kamu nasihati atau tidak terserah. Kita tidak akan mengikutimu. Kenapa? In hadza illa khuluqul alim. Karena kenapa? Seruanmu ini cuma omong kosong saja. Sedangkan kita tidak akan diazab. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Coba lihat, dengan lisan mereka yang lancang dan lantang tersebut Allah mengatakan fa ahlaknahum, kami membinasakan mereka di dunia terlebih lagi di akhirat dengan lisan mereka. Inilah yang menyebabkan kebanyakan manusia dari iblis dan dari manusia awal sampai akhir. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Syuaib atau sebelumnya kaumnya Nabi Lut. Ketika Nabi Lut juga mengatakan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa jawaban mereka? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidaklah jawaban kaum mereka kecuali mengatakan keluarkan mereka, usir dari negeri kalian. Mereka adalah sekelompok manusia yang sok suci. Mereka adalah sekelompok manusia yang sok suci. Tidak mau melakukan perbuatan ini. Naam. Fa'anjainahu wa man ma'ahu. Fa'anjainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna 'alaihim madaran fa'ndur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Maka kami selamatkan Hud, Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia bagian dari orang-orang yang binasa. Maka kami turunkan kepada mereka hujan dari batu. Nah, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Mulai dari lisannya. Nah, menunjukkan berbahayanya lisan jika benar-benar tidak dijaga. Bagaimana kisahnya kaum Nabi Saleh? Ketika Nabi Saleh mengatakan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku, wala tuti'u amran musrifin, dan jangan kalian mengikuti perkaranya orang-orang yang melampaui batas terhadap ketentuan Allah. Jangan kalian ikuti mereka. Apa jawab mereka? Qalu innama anta minal musahharin. Wama nahnu bi qalu innama anta minal musahharin wama anta illa basharum mithluna. Nah, begitu. Fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin. Fa'akhadhahumul adab. Lanjutannya, maka itu. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, kamu tidaklah kamu kecuali bagian dari tukang sihir. Nah, bagian dari tukang sihir, kamu itu sekedar seperti manusia biasa seperti kami. Datangkan ayat jika kamu memang benar. Maka Allah menurunkan kepada mereka adab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian kisahnya Nabi Syuaib. Bagaimana Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Bertakwalah kalian kepada Dzat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Qalu innama anta minal musahharin. Qalu innama anta minal musahharin. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhannaka la minal kadhibin. Fa asqit 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fa akhadhahum 'adzabu yawmid dhullah. Na'am. Mereka mengatakan, tidaklah kamu kecuali manusia yang tukang, bagian dari tukang sihir. Kamu manusia seperti kami. Bahkan kami menduga kamu sebagai pendusta. Subhanallah. Kalau memang betul kamu turunkan dari kami awan yang panas dari langit jika kamu memang benar. Kata Nabi Syuaib, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Allah Rabbku lebih mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka kami turunkan kepada mereka. Maka kami mengazab mereka dengan azab awan panas. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini merupakan tanda bagi mereka, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman. Begitu pula kita lihat kisahnya Fir'aun la'anatullah alaih, yang diutus kepada Nabi Musa. Tidak mau dia. Fakadzdzaba wa 'asha, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka dia mendustakan Nabi Musa dan bermaksiat kepada Musa. Kemudian dia berpaling dengan berlari dari seruan Nabi Musa dan mengumpulkan manusia. Kemudian dia mengumandangkan bahwasanya dia mengatakan dia adalah Rabb yang paling tinggi. Maka apa dengan ucapan tersebut yang dia mengatakan dialah Tuhan yang paling tinggi? Apa yang didapatkan dengan buah dari lisannya tersebut? Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah mengadab dia di akhirat dan sebelumnya di dunia. Ini pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir bagaimana Allah mengadab Fir'aun la'anatullah alaihi dengan buah, dengan akibat lisannya di dunia dan di akhirat. Sebagai bukti Allah berfirman, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa'atbahum fir'aun wa junuduhu baghyu adwa hatta idza adrakahu al-ghuraqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kami selamatkan Bani Israel dengan selamat dari lautan. Fir'aun bersama bala tentaranya mengikutinya dengan penuh permusuhan dan kedzaliman. Sampai-sampai ketika Fir'aun sudah mulai tenggelam, baru dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang Bani Israel beriman kepadanya. Allah menjawab, sekarang baru kamu sadar. Padahal dulu kamu telah bermaksiat, mengatakan kamulah Rabb yang paling tinggi. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, tidak kita binasakan, sebagai ayat bagi orang-orang setelah kamu bahwa beginilah akibatnya orang-orang yang tidak menjaga lisannya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Begitu terusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana akibat yang ditanggung oleh kaumnya yang berhak berbuah dari lisan mereka. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun pada kalian dan tidak bisa mencegah kalian dari madarat? Celaka bagi kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Dinasihati demikian dengan lembut dan tegas dan keras, sampai keras dan tegas, mereka malah menjawabnya, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Malah mereka nasihat itu tidak digubris. Mereka mengatakan, bakar dia, masukkan dia ke dalam api, dan kalian tolong sesembahan-sesembahan kalian jika memang benar-benar kalian para pembela, orang-orang yang melakukan pembelaan kepada sesembahan kalian. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Maka kami katakan, wahai api, dinginlah kamu, dan kami selamatkan Ibrahim. Naam. Maka mereka menginginkan makar kepada Ibrahim alaihissalam, maka kami jadikan mereka orang-orang yang merugi, yang binasa. Masuk ke dalam neraka. Di dunia dibinasakan, di akhirat masuk ke dalam neraka. Bagaimana kisahnya Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah wa mubashiran bi rasuliyati min ba'd ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadha sihrun mubin. Dan tatkala Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul yang membenarkan seorang-orang setelah membenarkan apa-apa yang datang sebelum aku dari berupa Taurat. Dan aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya akan datang nanti seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Maka tatkala dia datang dengan membawa kebenaran tersebut, Bani Israel itu mengatakan, ini tukang sihir, ini sihir yang nyata. Maka Allah mengazab mereka. Mereka tidak menerima seruan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bahkan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka Allah menghukum mereka di dunia dan di akhir masuk neraka. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu maryam inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. La in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiga dalam satu. Naam. Tidaklah sesembahan itu kecuali satu yang berhak disembah. Kalau mereka tidak berhenti dari perkataan mereka tersebut, kata Allah, dari ucapan mereka tersebut, maka mereka akan terkena azab yang sangat pedih. Inilah yang menyebabkan Nasara masuk ke dalam neraka karena lisan mereka yang mengucapkan bahwasanya ada Tuhan, anak Tuhan, dan Roh Kudus. Nah, seterusnya. Dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka lancang dan lantang dalam membangkang, maka pun mereka akan masuk ke dalam neraka. Lihat kisahnya Abu Lahab. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kali menyerukan untuk mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Apa yang mereka katakan? Apa jawaban mereka? Yang dikomandani oleh Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka kamu ya Muhammad, apakah dengan ini kamu, dengan tujuan ini kamu mengumpulkan kami. Maka turunlah ayat Allah yang memvonis dia penduduk neraka padahal dia masih hidup. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Al-ayah. Apa akibatnya dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia masih menghirup udara segar, belum mati, disebabkan karena lisannya. Menunjukkan berbahayanya lisan kalau orang yang memilikinya tidak menjaganya. Ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun natid. Maka oleh karena itu berhati-hati kita dalam menjaga lisan. Jangan mempergunakan kecuali kepada yang diridhai oleh Allah. Baik itu dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan kebenaran atau menjauhi kemaksiatan. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala terus memperhatikan atau terus mengawasi hasil buah lisan kita. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Jangan kamu mengikuti wahai Muhammad orang-orang yang banyak bersumpah yang dia hina. Hammazim yang banyak mencela manusia. Masya'in binamim, dan berjalan di permukaan bumi dengan melakukan namimah, adu domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga antum semua dan kaum muslim dan muslimat dimanapun mereka berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga lisan, jika tidak dijaga akan menyebabkan masuk ke dalam neraka sebagaimana kisah-kisah yang telah kita sebutkan tersebut. Maka jadikanlah ibrah itu sebagai pelajaran terbaik bagi kita semua. Jadikan kisah-kisah tersebut sebagai pelajaran terbaik bagi kita semua. Karena kalau seseorang tidak menjaga lisannya maka berbahaya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu biha darajatan wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yulqi la yulqi laban yahbi yahwi bihi ila nari jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dia benar-benar mengatakan suatu perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terpikir bagi dia bagaimana akibatnya, maka dengannya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu perkataan yang menimbulkan kemurkaan Allah, yang dia tidak memikirkan akibatnya, maka dengannya akan jatuh dia ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, maka perhatikan lisan. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka kebinasaan bagi setiap humazatil lumazah yang mencela manusia dan yang mengumpat manusia. Maka oleh karena itu, jaga ini. Dan sebelum kita tutup, maka Rasulullah SAW menjawab juga yang kedua, yaitu kemaluan. Maka kemaluan ini pun kita harus menjaga, kecuali kepada siapa yang dihalalkan bagi kita semua. Karena kalau kita tidak menjaga, atau siapapun dia tidak menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah, jika tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menggelari orang-orang yang menjaga kemaluannya sebagai calon-calon penduduk surga. Jadi mafhum mukhalafahnya, jika dia tidak menjaga kemaluannya, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, di antara ciri-cirinya walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan siapa yang halal bagi mereka. Maka siapa yang melakukan selain dari itu, maka mereka lah orang-orang yang tercela, orang-orang melampaui batas. Maka mereka lah orang-orang menjaga kemaluannya. Apa balasannya? Ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi jannatul firdaus, yang mereka kekal abadi di dalamnya. Oleh karena itu, jaga. Karena kalau kita menjaga kemaluan kita, maka kita akan mendapatkan syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan hadis yang sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yadhmanu li baina lihyaihi wa baina rijlaihi afmanu lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang ada di antara kedua jenggotnya yaitu lisan kita, dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya jannah. Subhanallah, Allahu akbar. Maka dari hadis ini ada kesinkronan, kesesuaian dengan hadis yang pertama kali kita menukilkan pada antum sekalian, bahwasanya kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis yang kita sebutkan dalam perjumpaan ini, yaitu barang siapa yang menjaga memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW dengan menjaga apa yang diantara kedua jenggotnya dan apa yang diantara kedua kakinya, maka Rasulullah SAW akan menjamin dia masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam kejannah. Oleh karena itu, ya ikhwan fiddin, tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali dengan kita menjaga dua anggota tubuh tersebut. Karena kalau ini benar dan ini baik, insya Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita yang lainnya pun akan menjadi baik. Karena inilah yang banyak, kedua anggota tubuh inilah yang menjadikan banyak manusia binasa di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, terkhusus bagi diri pribadi saya dan antum semua dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Inna waliyudzalika walqadiru alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah.